karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-28 ini didukung oleh para pelaku. Elias sebagai Ki Pandai Urat, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Heri sebagai Bujang Mujur, Benny sebagai Dasam, Dedi sebagai Rantika, Anis sebagai Nisepi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tuk Tunggal akhirnya tewas di tangan Mak Rompang dalam suatu perkelahian yang hebat dan mencekam. Kematian Tuk Tunggal sangat menyedihkan Ki Pandai Urat, Bujang Mujur, Nyisepi, dan segenap penduduk desa Senangkarang. Semangat penduduk desa mulai memudar setelah terjadi hal yang mengerikan itu. Karena mereka menganggap bahwa kekejaman Mak Rompang tidak akan bisa diatasi. Namun Ki Pandai Urat, Bujang Mujur, dan Nyisepi tetap bertekad akan menghadapi Mak Rompang, walau apapun yang akan terjadi. Ki Pandai Urat, saya atas nama seluruh warga memohon Ki Pandai Urat bertiga meninggalkan desa ini. Apakah keputusan kalian itu sudah dipikirkan baik-baik? Sudah, Ki. Kami sudah memikirkannya masak-masak. Karena bencana ini bermula dari Bujang Mujur datang ke desa ini. Lalu Nyisepi membunuh Tobari, anak tetua desa. Sehingga akhirnya hampir setiap malam korban berjatuhan di desa ini. Sama seperti 20 tahun yang lalu, ketika Tarji, Bapak Bujang Mujur menjadi sasaran Mak Rompang. Andai saja waktu itu Tarji mau menyingkir dari desa ini, maka korban tidak akan banyak berjatuhan, Ki. Rantika, kejadian ini bukanlah karena orang tua Bujang Mujur dan Nyisepi penyebabnya. Tapi ini adalah sebuah dendam kesumat Mak Rompang yang membabi buta. Dendam kesumat yang telah berumur lebih dari 200 tahun. Siapa saja yang dibencinya, maka pasti bencana akan melanda orang yang dibencinya. Tapi Ki Pandai Urat, rasanya tidak ada jalan lain bagi kami untuk mengamankan desa ini selain meminta Ki Pandai Urat bertiga meninggalkan desa. Oh, baiklah. Kalau itu memang keputusan kalian. Tapi sebelum kami meninggalkan desa ini, aku ingin bertanya, bagaimanakah hubungan Bujang Mujur dengan Padmi? Kalau soal itu, Ki, lebih baik Ki Pandai Urat tanyakan saja kepada orang tua Padmi. Kebetulan dia ada di sini. Mana dia? Saya ada di sini, Ki. Nah, apa putusanmu tentang hubungan mereka? Saya tidak akan mau memelihara biang bencana di rumah saya, Ki. Jadi keputusanmu bahwa kamu tidak akan mengambil Bujang Mujur menjadi calon suami anakmu, begitu? Benar, Ki. Walau keputusan ini sangat mengecewakan anak saya. Bujang Mujur, kamu sudah dengar keputusan itu? Sudah, Ki. Kalau begitu, mari kita keluar dari desa ini sekarang juga. Desa Senangkarang dari sini, Nyisepi. Karena sesuatu akan terjadi di sana. Biarkan saja mereka. Orang-orang Senangkarang tidak tahu berterima kasih, Kek. bukan tidak tahu berterima kasih, tapi mereka itu bodoh. Jadi sebenarnya kita harus kasihan pada mereka. Kalau saya sudah tidak akan peduli pada mereka. Mereka mau senang atau mau dapat bencana, itu urusan mereka. Itulah sifatmu yang paling buruk, Nisepi. Kamu pendendam, tidak pernah punya rasa maaf pada sesama manusia. Kan kakek yang mengajarkan bahwa kita harus tegas, harus jujur melihat kenyataan, kalau ingin menjadi seorang pendekar. Iya, Nyi, tapi bukan pendendam. Burung gagak? Iya, suara burung gagak. Tapi ingat, itu bukan suara burung gagak biasa, tapi suara burung gagak suruhan Mak Rompang. Nah, dengar. Kamu dengarkan. Iya. Suara kentongan mulai dipukul oleh mereka. Berarti desa mereka dalam bahaya. Kamu juga mendengarnya, Bujang Mujur? Hei, kemana dia? Dia ada di sana. Mungkin sedang memikirkan kekasihnya, Sepatmi. Bujang Mujur tidak ada. Anak itu, dia mencari bahaya. Maksud kakek? Dia itu pasti turun ke desa Sendang Karang untuk menolong kekasihnya. Buat apa kakek cemaskan dia? Biarkan saja. Nisepi, apakah kamu tidak mendengar bagaimana Tuk Tunggal menitipkan Bujang Mujur padaku? Itu berarti keselamatan Bujang Mujur ada di dalam tanganku. Iya, lalu sekarang apa yang akan kakek lakukan? Menolong Bujang Mujur. Tapi berbahaya, kek. Lihat, desa Sendang Karang bagai gempa bumi. Seluruh penduduk berlarian. Obor-obor bergerak-gerak ke sana kemari. Terlambat. Benar-benar kita ini terlambat. Desa Sendang Karang sedang dalam bencana besar. Iya, dalam bencana besar. Nisepi, kau dengar tertawa perempuan jahanam itu? Iya, kan? Berarti dia berada di sekitar kita. Mari kita bersemadi sebelum dia menyerang kita. Dadaku! Kakek mata darah! Aku diserang Mak Rompang dengan kekuatan sihirnya. Kita terlambat. Kita terlambat. Dia menyerang lagi. Dia menyerang aku lagi ke tempat ini. Darah segar keluar lagi dari mulut kakek. Aku akan hadapi dia. Jangan, jangan. Kamu belum sembuh betul, Nyesepi. Jangan buang tenaga sia-sia. Kita harus pulang ke Gunung Sumbing. Ayo, Nyi. Kita harus pulang ke Gunung Sumbing. Kipandai Urat berjalan meninggalkan batas desa Sendang Karang. Kedua orang itu menuju pertapaan mereka di puncak Gunung Sumbing. Walau menempuh perjalanan yang lama, karena mereka keduanya dalam keadaan kondisi yang lemah. Akhirnya, mereka sampai juga ke puncak Gunung Sumbing, ke tempat mereka yang sepi dan damai. Lalu dengan kepandaiannya meramu obat, Nyi Sepi mengobati guru yang selalu dipanggilnya kakek, sehingga orang tua itu selamat dari bahaya maut. Kehidupan kedua guru dan murid itu berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka berlatih memperdalam ilmu guna menghadapi serangan Mak Rompang di suatu masa kelak. Walau mereka belum tahu apakah mereka akan bisa mengungguli Mak Rompang itu. Suatu ketika, di suatu pagi yang cerah, Ki Pandai Urat meninggal dunia karena usia tua. Di hadapan murid dan cucunya tercinta, kemalangan ini sangat memukul perasaannya sepi, sehingga ia duduk termenung berhari-hari. Biasa ke tempat ini, maka aku pasti akan terjebak seperti dulu. Bahkan jebakan yang dipasang sekarang ini lebih berbahaya. Nyi Sepi? Maaf, mungkin kedatangan saya mengagetkanmu. Saya sudah tahu kedatangan abang, karena abang telah berhasil melewati jebakan yang dipasang oleh kakek di sekitar tempat ini. Matamu bengkak, Nyi Sepi. Kamu habis menangis? Sudah, jangan pedulikan saya. Baiklah, saya akan menemui kakekmu. Itu, temuilah. Oh, kuburan. Kakekmu... Kakek sudah meninggal 3 hari yang lalu. Oh, aku terlambat. Aku tidak sempat minta maaf pada kakekmu. Aneh. Setelah 5 tahun menghilang, baru datang minta maaf sekarang. Padahal kakek selalu memikirkan abang, karena Tuk Tunggal menitipkan abang pada kakek. Iya, saya sudah banyak membuat kesalahan pada orang tua itu. Untuk itulah saya sampaikan permintaan maaf saya padamu. Saya tidak mau tahu urusan itu, karena urusannya bukan dengan saya, tapi dengan kakek saya. Saya memang bersalah, karena pada malam itu saya pergi tanpa pamit pada kakekmu. Tapi saya memang tidak sempat pamit, karena saya harus kembali ke desa Sendang Karang membantu orang-orang yang terkena bahaya di sana. Loh, orang-orang Sendang Karang sudah tidak mau menerima bantuan kita. Kenapa harus dibantu lagi? Iya, saya tahu. Tapi entah bagaimana perasaan saya tiba-tiba tergugah untuk membantu mereka. Paling-paling membantu kekasih abang yang bernama Patni itu kan? Tapi saya... Iya kan? Menolong Patni kan? Iya. Saya memang pergi untuk menolongnya. Tapi setelah sampai di sana, Patni tidak memperdulikan saya. Dia seolah-olah benci pada saya. Bahkan seluruh penduduk desa Sendang Karang mengusir saya. Bahkan melempari saya dengan batu. Karena mereka menganggap bahaya yang datang melanda desa mereka disebabkan oleh saya. Salah sendiri. Iya. Saya memang salah. Saya tidak menyangka kalau Patni begitu cepat berubah sikapnya terhadap saya. Sejak itu saya pergi kemana saja. Saya tidak berani menemui kakekmu. Karena kesalahan itu, saya mengembara kemana saja sambil merenungi nasib saya. Setelah banyak desa yang saya lewati, setelah banyak dusun yang saya lalui. Akhirnya saya putuskan untuk datang kemari. Datang untuk meminta maaf pada kakekmu. Tetapi ternyata saya kembali salah. Karena saya datang sudah terlambat. Sekarang terserah kamu, Nyi Sepi. Apakah kamu mau memaafkan saya atau tidak? Yang penting bagi saya sudah datang kemari menyampaikan rasa penyesalan saya. Nyi Sepi, saya mohon diri. Saya akan pergi mengembara untuk menghilangkan perasaan bersalah saya ini. Kesengsaraan yang berbeda dengan kesengsaraan diri saya. Tapi ketahuilah bahwa saya tetap mencintaimu, bahkan sangat mencintaimu. Saya juga tidak ingin berlama-lama tinggal di puncak gunung semen ini. Hati saya akan terasa semakin remuk bila melihat tempat ini. Serasa kakek masih berada di sini. Saya juga akan coba pergi kemana saja untuk menghibur luka hati ini. Selang dua hari di antaranya, tampak Nyi Sepi turun dari Gunung Sumbing. Gadis manis berkulit kuning itu melangkah enteng dengan sebuah bungkusan kecil di punggungnya. Dia coba berwajah cerah. Dia coba melupakan kesusahan hati. Dia melompat dari batu ke batu. Dia berjalan di antara rindangnya pohon-pohon. Sedangkan angin gunung mempermainkan rambutnya yang panjang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berbilang tahun. Tanpa terasa 10 tahun telah berlalu. Tempat pertapaan Ki Pandai Urat dan Nyi Sepi sudah penuh dengan semak belukar. Bahkan sudah agak menghutan, karena tidak ada lagi yang membersihkannya, tidak ada lagi yang merawatnya. Dia sangat mencintaiku. Aku tahu dari pandangan matanya. Kenapa dari dulu aku tidak memilih dia? Kenapa kesadaran ini datang terlambat? Padahal hari ini aku datang ingin menyampaikan dan ingin mengatakan perasaan cinta ini kepadanya. Tapi aku sudah tidak tahu harus kemana mencarinya. Peristiwa-peristiwa berlalu dengan cepat. Kemalangan dan kemujuran datang silih berganti. Namun rasa cintanya sepi terhadap Bujang Mujur tak pernah berubah. Sayang, Bujang Mujur terlambat menyadarinya bahwa cintanya sepi adalah cinta sejati. Nah, saudara pendengar, apakah Bujang Mujur akan bisa bercinta dengan Nyi Sepi untuk mewujudkan cinta mereka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.